Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cileungsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, Radio Ray Padang, Radio Albayan Cianjur, dan radio lainnya, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini di tengah guyuran hujan yang sangat lebat di Bandung ini, dengan cuaca yang alhamdulillah sejuk, tidak membuat kita gerah, tapi tidak juga membuat kita menggigil kedinginan, sedang alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sudah selesai membahas bab perkataan Masya Allahu wa syi'ta dengan penjelasannya. Sekarang kita masuki bab baru, bab man sabbad dahra faqad adallaha. Siapa orang yang mencela waktu, berarti dia telah melakukan adza kepada Allah. Adza bisa bermakna menyakiti, bisa bermakna mengganggu. Mencela waktu berarti mengganggu Allah atau menyakiti Allah. Ada tiga jenis mencela waktu. Pertama, murni memberikan informasi tentang buruknya waktu yang sedang dialami, tidak bermaksud atau berniat mencela. Hanya mengungkapkan cuaca buruk, waktu atau hari tersebut hari yang sangat berat, hari yang tidak menyenangkan bagi kita. Hanya menginformasikan, tidak dalam rangka mencela waktu tersebut. Maka itu boleh. Mengatakan hari ini sangat panas, hari ini begitu dingin menyengat, hari ini begitu berat terasa bagi kita. Hanya dalam rangka memberikan informasi tanpa berniat mencelaknya. Maka itu boleh, karena niatnya bukan mencela. Innamal a'malu binniat. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang Allah terangkan dalam surah Hud ayat ke-77, hadza yaumun asib. Ini hari yang sangat berat. Karena menginformasikan secara objektif, secara sebenarnya tentang hari yang dirasa sangat berat oleh Nabi Lut, dan itu tidak dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, mencela waktu dengan keyakinan waktulah yang menjadi pelaku dari keburukan yang terjadi di waktu tersebut. Dia meyakini waktulah yang berbuat, waktulah yang bisa menimbulkan keburukan. Maka mencela waktu dengan keyakinan seperti itu bisa termasuk syirik besar, karena memiliki keyakinan ada pencipta dan pengatur alam selain Allah Azza wa Jalla, yaitu waktu. Ini termasuk syirik besar, karena menisbatkan sebuah kejadian buruk kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu kepada waktu. Maka setiap orang yang meyakini ada pengatur alam selain Allah, ada pencipta kejadian selain Allah, berarti dia sudah menyekutukan Allah. Dia telah kufur kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang yang meyakini adanya sesembahan selain Allah, maka dia pun sudah melakukan perbuatan syirik besar. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa waktulah yang menjadi penyebab utama, maka dia syirik karena menganggap waktu bisa melakukan ikut andil dalam mengatur kejadian di alam. Ini yang kedua. Ketiga, mencela waktu tidak meyakini waktu sebagai pelaku, penyebab, enggak. Bahkan dia meyakini Allah lah yang menjadi pelaku, Allah lah yang mengatur kejadian buruk yang menimpa di suatu waktu. Tapi dia mencela waktu, ya, karena di waktu tersebut terjadi kejadian yang tidak dia sukai. Umpamanya hari yang sangat sial bagi kita, hari yang sangat merugikan bagi kita, saya enggak suka hari tersebut. Umpamanya banyak orang menyatakan, I hate Monday. Rata-rata gitu ya. Saya benci hari, Monday itu hari apa? Hari Senin. Saya benci hari Senin. Mungkin karena itu awal kerja, hari awal kerja biasanya lebih macet dan seterusnya. Lalu dia membenci waktu tersebut, ya, dan dia mencela waktu tersebut. Padahal dia meyakini siapa yang mengatur seluruh peristiwa di hari Senin, Allah Azza wa Jalla. Kenapa terjadi kemacetan di hari Senin? Siapa yang mengaturnya? Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini Allah yang mengatur, tapi dia benci terhadap kejadian yang terjadi pada waktu tersebut dan mencelanya. Ini tidak syirik, tapi haram, tidak boleh. Karena apa? Karena yang mengatur kejadian yang tidak dia sukai itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatur kejadian yang tidak disukai itu pada waktu tertentu, seolah-olah dia tidak ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Tidak syirik tetapi haram, dan inilah yang terlarang untuk kita katakan. Itulah tiga jenis perbuatan mencela waktu. Ada yang dibolehkan kalau dalam rangka mengabarkan semata-mata. Yang kedua termasuk syirik besar kalau meyakini waktulah sebagai pelaku. Dan yang ketiga haram kalau waktu tersebut dicela, karena mencelanya berarti mencela Allah Azza wa Jalla. Di dalam judul bab ini, siapa yang mencela waktu berarti dia telah melakukan adza kepada Allah, menyakiti Allah. Apakah kalau mengganggu berarti pihak yang diganggu itu mengalami madarat? Tidak selalu. Kita terganggu dengan bau petai, bau jengkol orang yang habis makan petai jengkol di samping. Terganggu enggak? Terganggu. Apakah membahayakan dia? Tidak, tidak membahayakan. Kita mendengar suara yang umpamanya tidak kita sukai karena kata-kata orang itu kotor, kebon binatang keluar semuanya dari mulutnya. Terganggu enggak kita? Terganggu. Apakah membahayakan diri kita? Tidak, tidak membahayakan. Oleh karena itulah, maka tidak setiap gangguan membahayakan dan merugikan. Tapi Allah di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis, menyatakan terganggu dengan ucapan dan perilaku orang tertentu. Seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-57. Allah menyatakan, innal ladhina yu'udhuna allaha wa rasulah, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, wa'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, kalau di dalam Quran terjemah yu'dzuna, di sana diartikan menyakiti. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah menyiapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Itu ayat. Allah sendiri yang menyatakan orang itu mengganggu Allah dan Rasulnya, orang itu menyakiti Allah dan Rasulnya. Dalam salah satu hadis qudsi juga, Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, ya, anak Adam telah menyakiti aku. Dia mencela waktu, padahal akulah pengatur waktu. Aku yang membolak-balikan antara siang dan malam. Perkataan Allah dalam dua nas tadi, baik ayat ataupun hadis kudsi, menyatakan, ya, makhluk itu menyakiti Allah, mengganggu Allah Azza wa Jalla. Tapi sekalipun ucapan orang, perbuatan orang mengganggu Allah atau menyakiti Allah, sedikit pun tidak memberi madarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu pun di alam jagat raya ini dari makhluknya yang bisa memberikan madarat kepada Allah, walaupun sedikit. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 176, innahum layyadurullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam salah satu hadis kursi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Hei hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa menyampaikan suatu madarat yang memadaratkan kepada aku. Jadi harus dibedakan, tidak semua gangguan memberikan madarat. Beda antara mengganggu dan memberikan madarat. Manusia mengganggu Allah dan Rasul tapi tidak memberikan madarat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makna menyakiti Allah atau mengganggu Allah. Ya, mengganggu, tetapi tidak memberikan madarat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita harus menetapkan ada manusia yang memberikan gangguan atau menyakiti Allah dan Rasulnya, karena Allah yang menetapkan itu dalam Al-Quran. Tadi surah Al-Ahzab ayat 57 menyatakan, innal ladhina yu'dhunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Hadis kursi tadi menyatakan, yu'dhini ibnu Adam. Yasubud dahra wa anad dahra. Yuqallibul layla wan nahar. Anak Adam telah menyakiti aku atau mengganggu aku. Dia mencela waktu, padahal akulah pengatur waktu, aku yang membolak-balikan antara malam dan siang. Adab itu penjelasan dari judul bab kita. Siapa yang mencela waktu berarti dia telah menyakiti Allah atau mengganggu Allah SWT. Adapun yang menjadi dalil tentang hal tersebut, tentang mencela waktu berarti mengganggu Allah. Pertama, dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24 Allah berfirman, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرِ. Berkatalah orang-orang musyrik, tidak ada kehidupan bagi kita kecuali kehidupan di alam dunia ini saja. Jadi mereka menyangka setelah alam dunia ini musnah, sudah selesai kehidupan seluruhnya. Tidak akan berlanjut kepada kehidupan yang lainnya. Makanya mereka menyatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita di alam dunia ini saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup hanya di sini. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya waktu. Siapa yang membuat manusia mati dan binasa? Waktu, kata mereka, kata orang-orang musyrik. Yang dimaksud ya oleh ayat ini adalah keyakinan orang-orang musyrik tersebut, meyakini satu-satunya kehidupan hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Tidak ada kehidupan di akhirat. Sebagian ada yang mati, sebagian ada yang hidup. Sebagian ada yang dikuburkan, sebagian ada yang dilahirkan. Hanya itulah kehidupan. Dan kehidupan itu dialami secara bergilir oleh manusia. Dan setelah manusia yang mengalami giliran hidup, berakhir kehidupannya mati, sudah selesai, tidak ada lagi kehidupan yang lain. Itu kata mereka. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Jadi mereka meyakini yang membinasakan kita bukan Allah, bukan ketetapan yang Allah tetapkan, tapi lamanya waktu yang teralami. Lalu waktu tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan penurunan kemampuan dari organ vital dari tubuh kita. Mungkin jantungnya mengalami kerusakan, paru-parunya, otaknya, atau yang lain-lainnya. Kemudian berpengaruh kepada seluruh organ tubuh, setelah itu mati dari fungsi organ vital tersebut. Matilah seluruh tubuh tersebut. Itulah keyakinan orang-orang ateis, orang-orang musyrik. Yang membinasakan kita bukan Allah, bukan ketetapannya, tapi waktu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلَمٍ. Mereka tentang hal itu sedikit pun tidak memiliki ilmu. Inhum illa yadhunnun. Mereka itu tiada lain kecuali sekedar menduga-duga. Yang dimaksud dengan menduga-duga di sini, menduga-duga yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil, tidak memiliki argumen, sekedar dugaan kosong belaka. Dan ini, ayat ini menjelaskan salah satu di antara makna dhon adalah waham. Waham itu dugaan yang tidak didasari kepada dalil, hanya diraba-raba, hanya disangka-sangka. Ini salah satu makna dhon. Tapi dhon atau sangkaan bisa juga bermakna keyakinan didasarkan pada ilmu. Tergantung apa? Tergantung siyaqul kalam, konteks kalimat. Contoh, dhon dengan makna yakin adalah tentang orang yang sholatnya khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khashin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu sesuatu yang berat. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat. Bukan berat secara fisik. Secara fisik mah enteng. Tidak mengeluarkan energi yang banyak. Tidak membuat kita pegel-pegel. Tidak membuat kita ngos-ngosan. Tidak membuat kita ini berkeringat. Tidak membuat kita melakukannya dengan cara tiba bergeg. Tiba bergeg itu apa? Ekspresi ketika mengangkat sesuatu yang berat. Jadi ketika kita mengangkat beban berat, ekspresi kita gimana? Itulah yang disebut dengan tiba bergeg dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia kan tidak ada ya. Sholat tidak membuat kita tiba bergeg, tipe perket, tidak membuat ngos-ngosan, tidak membuat jantung kita berdegup lebih kencang daripada sebelumnya, tidak membuat kita keringetan, tidak membuat kita pegal-pegal habis itu harus dipijit, enggak. Enteng secara fisik. Allah menyatakan wa innaha lakabiratun. Salat itu berat. Berat secara apa? Secara psikis. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang menyangka bahwa mereka kelak akan bertemu dengan Allah. Menyangka atau dhon di sini maknanya yakin. Mereka yakin bahwa mereka kelak akan bertemu dengan Allah. Ayat ini mengisyaratkan salah satu faktor pendorong untuk bisa khusyuk adalah memperkuat keyakinan bahwa kita pasti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Pertemuan itu, baik atau buruknya suasana dari pertemuan itu, bahagia atau sengsaranya pertemuan itu, sangat ditentukan oleh apa? Amal kita di alam dunia ini. Makin yakin kita akan bertemu, makin berilmu tentang suasana pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, makin khusyuk kita di dalam sholat kita. Karena di dalam sholat itu terkandung pemberitahuan yang meyakinkan kelak kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sholat, dalam berdiri ada bacaan Fatihah. Di dalam ruku ada bacaan Subhana Rabbiyal Azim, pengagungan kepada Allah. Sekarang kita menundukkan badan kita, kelak di akhirat kita langsung di hadapannya. Dalam sujud, dalam duduk, di dalam semua gerakan sholat, mengingatkan akan pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kekhusyuan akan diperoleh. Apa efeknya? Kalau seseorang khusyuk dalam sholatnya, efeknya dia merasakan kenikmatan rohaniah di dalam sholatnya. Hatinya sejuk, hatinya tenang, hatinya tentram. Batinnya begitu teduh. Larut di dalam apa? Dalam bacaan yang dia hayati ketika membacanya. Maka betahlah dia. Kalau sudah betah di dalam sholat, merasakan kenikmatan rohaniah di dalam sholat, maka sholat adalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Maka sholat terasa enteng, sholat terasa ringan, sholat dianggap sebagai kebutuhan rohaniah dia, kebutuhan psikis dia, yang apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, dia stres. Tidak terpenuhi, dia merasakan keresahan dan kegelisahan. Maka sholat baginya sesuatu yang sangat enteng, bahkan dibutuhkan. Maka orang yang seperti ini tidak akan lagi merasakan berat terhadap sholat. Malah sangat ditunggu-tunggu. Tapi kalau orang tidak khusyuk, karena tidak yakin akan pertemuan dengan Allah SWT, atau lalai akan pertemuan dengan Allah SWT, di dalam sholat tidak ada penghayatan. Akibatnya apa? Dia bete dalam sholatnya. Dia merasakan sholat sebagai sebuah beban. Ingin segera selesai. Ingin segera dia salam saja dari sholatnya. Apalagi umpamanya ketika sholat dia pasang vibrasi di dalam handphonenya. Tidak ada ringtone yang dinyalakan, vibrasinya. Pas lagi sholat, apa ada SMS, ada WA, ada BBM, ada LINE, ada Twitter, ada Facebook, semuanya masuk di handphonenya. Dan semuanya dipakai getaran, apapun itu. Yang masuk itu Facebook, yang masuk itu email, yang masuk itu Twitter, yang masuk itu Instagram, yang masuk itu LINE, WA, BBM, semuanya ada getaran. Dia menduga-duga, kalau WA mungkin dari si Anu, kalau BBM semua dari si Anu. Akhirnya ingin segera. Begitu salam kanan, salam kiri, langsung ngodok saku, langsung BBM-nya dibukakan. Seperti itu. Ingin segera selesai. Orang yang seperti itu pasti tidak akan betah dalam sholatnya. Pas datang waktu sholat dia merasa berat. Aduh, sudah sholat lagi. Padahal baru saja sholat berlalu. Baru saja sudah zuhur, sekarang sudah asar lagi. Karena memang zuhurnya telat. Beres salam langsung ada asar. Berat dia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 tersebut, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang punya dhon bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Dhon di sini maknanya yakin yang didasarkan kepada ilmu. Adapun dhon di dalam Al-Qur'an yang tadi dibacakan yaitu di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24 Allah menyatakan inhum illa yadhunnun. Mereka itu tiada lain, tiada bukan kecuali sekedar menduga-duga. Perkataan mereka yang menyatakan tidak ada yang membinasakan kita kecuali sehanya waktu, bukan yang lain-lain. Omongan itu murni berdasarkan dhon. Dhon di sana maknanya adalah murni sangkaan yang tidak ditunjang oleh dalil akal ataupun dalil nakal. Dalil nakal itu Al-Quran dan hadis. Dalil akal itu murni hasil pemikiran akal. Bantahan bagi mereka ada beberapa sisi. Pertama, perkataan mereka yang menyatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Perkataan mereka yang menyatakan tidak ada kehidupan lain bagi kita kecuali kehidupan di dunia ini saja. Kita mati di sini, hidup di sini, sudah. Tidak ada yang lain. Perkataan ini terbantah baik argumen nakal ataupun akal. Nakal artinya kitab dan sunnah. Adapun penjelasan Al-Quran dan sunnah menunjukkan adanya akhirat, menunjukkan adanya hari akhir, menunjukkan adanya hari kebangkitan, menunjukkan adanya kehidupan yang lain setelah kehidupan di dunia ini. Kita beres mati, masuk ke alam barzakh, alam kubur. Terus berlangsung sampai hari kiamat. Beledug, ini dunia hancur, alam jagat raya ini musnah. Karena kiamat, kehidupan terus berlanjut ke alam akhirat. Ada tempat dikumpulkannya manusia, yaitu alam mahsyar. Ada pembagian kitab, ada timbangan amal baik dan buruk, ada penyeberangan terhadap sirat yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sampai terakhir, berakhir ke surga atau ke neraka. Itu semua dijelaskan dalam ratusan, bahkan mungkin ribuan ayat dalam Al-Quran, ditambah dengan ribuan lainnya yang lebih banyak lagi dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbantahkanlah keyakinan mereka oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama, dalil nakal. Membahas dalil nakal tersebut karena banyaknya dan seringnya kita. Lagi pula kalau dibacakan ayat dan hadis kepada mereka, mereka tidak akan menerimanya, ya. Tidak percaya. Nih dalil akal. Dalil akal menyatakan Allah farada 'alan nasil Islam wad da'wah ilaihi wal jihad li ilai kalimatillah. Ma'ama fi dhalika min istihbahatid dam wal amwal wan nisa wa dhurriyah famin ghairil ma'qul dhalika turaban la ba'tha walal hayata wala thawaba wala iqaba hikmatullahi ta'ba hadha. Secara akalan Allah Azza wa Jalla mewajibkan Islam kepada manusia, mewajibkan dakwah, mewajibkan jihad untuk meninggikan kalimah Allah. Di dalam jihad itu ada penghalalan terhadap darah, terhadap harta, terhadap wanita dan anak-anak dalam jihad, ya. Maka tidaklah masuk akal kalau setelah semuanya itu berlalu, manusia musnah jadi tanah, tidak dibangkitkan lagi, tidak dihidupkan lagi, tidak diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Orang yang jahatnya kebangetan di dunia tidak terbalas karena mereka memiliki power, kekuasaan, uang, pengikut yang banyak. Zalim sampai matinya tidak terbalas. Di lain pihak ada orang yang terzalimi terus karena lemahnya, karena miskinnya, karena duafanya mereka, sampai matinya terus dizalimi dan tidak sanggup untuk memberikan balasan. Lalu musnah begitu saja. Tidak adillah kehidupan ini bila tidak ada perhitungan di alam setelah berlalunya kehidupan dunia ini. Hikmah Allah Azza wa Jalla tidak memungkinkan terjadinya hal itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qasas 85, innal ladhi farada 'alaika al-Qur'ana la raddaka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang telah mewajibkan Al-Quran kepadamu, zat itu pula lah yang akan mengembalikan kamu ke alam yang dijanjikan nanti. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam jagat raya ini, lalu mengatur kehidupan yang ada di alam jagat raya ini, setelah alam ini mustah, musnah, hancur beserta seluruh penghuninya, maka pastilah dia akan membangkitkan semua untuk memberikan keadilan terhadap seluruh makhluk yang pernah hidup di alam yang pernah tercipta tersebut. Kita sudah pernah bahas, ya. Orang yang tidak meyakini adanya Allah, orang itu akalnya tidak berfungsi. Orang yang tidak meyakini adanya Allah, pola fikir orang itu adalah pola fikir yang tidak berakal. Tidak masuk akal, tidak rasional, dan tidak logis. Sama saja dengan orang yang umpamanya begitu melihat sebuah gedung megah. Selain megah, bersih, tidak ada sampah. Ditata sedemikian rupa, dalamnya indah. Banyak lampu-lampu bergelayutan seperti mutiara yang menyala. Seluruh tehelnya bersih dari marmer yang berkualitas. Ambil tisu, dicolek, gak ada satupun debu yang nempel di marmer tadi. Halamannya tertata rapi, ada bunga, ada air mancur, ya. Ada ikan-ikan di kolam tersebut, ya, berenang secara riang ke sana kemari. Ada burung-burung yang berkicau di sana, ya. Bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Kalau ada orang yang menyatakan bangunan yang indah dan mewah tersebut ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya, dan sekarang bangunan itu tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang nyapu, tidak ada yang memotong, ini otomatis we. Si pohon teh tumbuhnya teratur sedemikian rupa. Enggak ada yang buat, enggak ada yang ngatur, enggak ada yang ngurus. Percaya enggak kita kepada omongan orang ini? Enggak percaya, itu omongan yang enggak masuk akal, enggak realistis, enggak logis, enggak rasional. Ini orang akalnya enggak beres, ya. Yeah. Mustahil ada bangunan berdiri begitu saja tanpa ada yang membangunnya. Dan mustahil setelah bangunan itu ada terbuat, mustahil gak ada yang ngurusnya kalau keadaannya serapi itu. Bangunan yang megah ditata rapi, lalu dibiarkan setahun gak diurus. Apa yang terjadi? Banyak debu. Apa yang terjadi? Barala, banyak sampah. Apa yang terjadi? Rusak satu bagian demi satu bagiannya. Kan gitu ya? Kalau tidak diurus setahun saja. Maka orang yang menyatakan rumah itu ada dengan sendirinya dan tidak ada yang ngurus tapi keadaannya tetap rapih, tetap indah. Orang yang ngomong gitu orang gila. Orang yang ngomong gitu tidak rasional, tidak logis, tidak realistis, tidak pakai otak, ya. Kalau rumah saja yang sekecil itu mustahil ada dengan sendirinya, apalagi alam jagat raya yang maha indah dan dahsyat serta begitu sempurna keseimbangannya. Matahari, bulan, bintang, planet termasuk bumi yang kita pijak beredar pada orbitnya tanpa melenceng dengan kecepatan yang pas, dengan jarak beredar dengan planet-planet lainnya secara pas, tidak menjauh, tidak mendekat, tapi pas. Ini berlangsung selama entah berapa juta tahun yang lalu dan entah berapa juta tahun lagi akan berlangsung sampai kelak, ya. Mungkin enggak? Ini semua alam yang jagat raya ini bisa berjalan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya? Mustahil. Siapa yang menyatakan ini berjalan secara alami saja? Itu orang enggak mikir. Jangankan begitu tuh, mobil saja, ya. Suruh kita starter, cekek gitu ya. Kemudian setelah hurung kita ambil batu bata dipakai menekan gas. Suruh dia jalan sendiri. Dari Bandung ke Jakarta. Bisa belok enggak? Enggak. Bisa jalan, bisa. Tetapi nubruk, jeger. Kalau ada orang yang menyatakan, mobil saya dari Bandung, saya suruh pergi sendiri ke Jakarta. Sekarang sudah sampai itu di garasi. Ada yang nyepir? Tidak ada. Jalan weh sendiri itu. Percaya enggak? Enggak mungkin percaya. Percaya kalau pakai remote, ah berarti ada yang mengendalikan pakai remote. Tetap ada yang mengendalikan, ya. Kalau mobil saja mustahil bisa berjalan sendiri, tanpa ada yang nyetir. Bisa bulak belok sendiri, tanpa ada yang mengendalikan. Hideung sendiri, hideung itu apa? Kreatif sendiri. Itu sudah mustahil, sudah enggak masuk akal, enggak rasional, enggak realistis, padahal mobil itu benda kecil dibanding alam jagat raya ini. Maka mengatakan bahwa alam jagat raya ini ada dengan sendirinya dan mengatur diri sendiri secara alami adalah hal yang lebih tidak masuk akal lagi. Makanya meyakini adanya Allah sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam jagat raya ini dengan pengaturan yang sangat sempurna adalah keyakinan yang sangat rasional, sangat masuk akal, sangat logis, sangat realistis. Serealistis kita meyakini mobil ini ada yang membuatnya, kemudian bisa maju berjalan karena ada yang nyetirnya, lalu terus bersih karena ada yang mengurusnya, ada yang mencucinya, ada yang menservisnya, mencunapnya, mengganti benda-benda yang rusak yang diperlukan. Itu adalah sikap dan keyakinan yang sangat rasional, logis, masuk akal dan realistis. Ya, itu sudah kita jelaskan. Oleh karena itulah, maka sangat realistis, logis dan masuk akal apabila kita berkeyakinan ada pencipta alam jagat raya ini dan ada yang mengaturnya. Dia adalah Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Setelah itu, kalau Allah yang maha hebat seperti itu menciptakan alam jagat raya lalu setelah itu dihancurkan, beres sudah. Tidak ada kelanjutannya. Yang zalim selamat dari balasan. Yang dizolimi, itu mah sial aja, gak bisa ngebalas. Maka kalau berkeyakinan pencipta dan pengatur alam dan kehidupan itu seperti itu, maka keyakinan itu keyakinan yang tidak masuk akal, tidak rasional, tidak realistis, tidak logis. Mustahil Allah bertindak seperti itu. Maka pasti kita berkeyakinan ada perhitungan atau seluruh amal yang dilakukan oleh manusia di dunia. Ada balasan terhadap orang yang zalim. Ada balasan kebaikan terhadap orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Maka keyakinan itu adalah keyakinan yang sangat logis dan masuk akal. Mengingat pencipta alam jagat raya ini adalah zat yang maha bijaksana. Maka pasti dia akan mengembalikan seluruh hak makhluk yang pernah hidup di alam dunia, yang haknya pernah terampas di alam dunia, kelak akan dikembalikan hak itu di alam selanjutnya. Itulah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, keadilan Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah keyakinan yang sangat rasional, yang sangat logis, yang sangat masuk akal setiap orang. Apalagi ucapan orang-orang musyrik yang kedua, wa ma yuhlikuna illa dahar. Mereka berkata, tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Ucapan ini pun terbantah oleh dalil Quran hadis dan dalil akal. Kalau Quran hadis menyatakan jelas yang mematikan manusia itu siapa? Allah. Kadang-kadang dalam Al-Quran disebut Allah. Allahu alladhi yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan sebuah jiwa ketika sudah tiba saat kematiannya. Dalam ayat itu dikatakan Allah lah yang mewafatkan dia. Dalam ayat lain kadang-kadang Allah menyatakan yang mewafatkan itu siapa? Malaikat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah As-Sajdah tuh. Katakan oleh Muhammad akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Dalam ayat ini dikatakan yang mewafatkan itu malakul maut. Dalam ayat yang tadi yang mewafatkan siapa? Allah. Jadi yang benar itu yang mana, yang mewafatkan itu Allah atau malaikat? Dua-duanya benar. Kenapa? Disebut Allah yang mewafatkan karena Allah lah yang memutuskan, yang menetapkan, yang memberikan instruksi. Allah sebagai apa namanya decision maker-nya. Naon eta teh hartosna? Pemberi pembuat keputusan. Matikan orang itu, mati. Allah yang memutuskan. Maka boleh enggak kita katakan bahwa yang mewafatkan Allah? Ya, boleh. Disebut malaikatlah yang mewafatkannya karena dialah sebagai eksekutor, pelaksana dari keputusan Allah. Jedud eta nyawa orang dicabut oleh malakul maut. Matilah. Karena malakul maut sebagai pelaksana dari kematian itu, boleh enggak kita katakan malakul mautlah yang mewafatkan orang itu? Boleh? Boleh. Maka karena dua-duanya secara bahasa boleh, secara kaidah boleh, maka tidaklah bertentangan antara kedua ayat tadi. Di ayat tadi menyatakan Allah yang mewafatkan orang. Di ayat kedua menyatakan malakul mautlah yang mewafatkan. Dua-duanya tidak saling bertolak belakang. Karena apa? Karena dua-duanya memang terlibat di dalam kematian seseorang. Allah lah yang menetapkan kematian itu, malakul maut lah yang menjadi eksekutor atas kematian itu. Maka boleh dikatakan Allah yang mewafatkan dan malakul maut yang mewafatkan. Ini penjelasan Al-Quran, juga penjelasan hadis banyak bahwa yang mewafatkan orang adalah Allah Azza wa Jalla, yang dilaksanakan oleh malakul maut. Ya, itu bantahan, bukan waktu. Adapun dalil nakal. Dalil nakal itu artinya dalil secara akal. Yang mewafatkan manusia bukan waktu. Karena kalaulah waktu, niscaya semua orang hanya akan mati pada usia tua. Apakah semua manusia matinya hanya dalam keadaan usianya tua? Enggak. Realita, kenyataan kita sering dapati, baru bayi gubrak lahir ke alam dunia sudah mati. Kadang-kadang mati dalam kandungan. Sementara ada orang sudah 80 tahun, sudah sakit-sakitan, enggak mati-mati juga. Bahkan konon, ada orang yang sejak perang dunia kedua, jantungnya tertembus peluru, jeger. Peluru masih bersarang di dalam jantungnya. Tapi puluhan tahun masih hidup. Tahun 90 baru dioperasi. Dicabut itu pelurunya dari jantungnya, masih hidup. Banyak orang yang sudah sakit parah, tapi masih hidup panjang setelah itu, ya. Bahkan manusia-manusia zaman dahulu sampai lebih dari 1000 tahun. Berapa usia Nabi Adam alaihi salatu wassalam? 1000 tahun jatahnya. Tapi kemudian 40 tahun diberikan kepada Daud alaihi salatu wassalam. Beliau wafat pada usia 960 tahun. Berapa usia Nabi Lut atau Nabi Nuh? 950 tahun itu dakwahnya aja. Apakah begitu gubrak lahir ke alam dunia masih bayi owa-owa sudah dakwah? Tentu saja belum. Ya, hidup dulu dewasa beberapa puluh atau mungkin ratus tahun, nanti setelah itu dakwah. Dakwahnya 950 tahun. Sehingga usianya mungkin lebih dari 1000 tahun. Ada orang-orang yang hidup sampai 1000 tahun atau ratusan tahun, baru setelah itu wafat. Ada orang yang masih bayi, masih balita, kemudian wafat. Masih muda, kemudian wafat. Apa yang membuat mereka wafat? Apakah waktu? Bukan. Oleh karena itu, realita yang ada seperti itu menunjukkan bahwa kematian seseorang bukan disebabkan oleh waktu. Akal dan realita menolak dan membantah hal tersebut. Walhasil, yang mematikan dan yang menghidupkan seluruhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Yunus ayat 56 Allah berfirman, Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan hanya kepada dialah kalian akan dikembalikan. Dalam surah Ali Imran ayat 49, Nabiullah Isa alaih salatu wassalam menyatakan, Wa uhyil mauta biiznillah, aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil semua penjelasan tadi menjelaskan bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan, bahkan yang mengatur seluruh alam jagat raya, bukanlah waktu, bukanlah bekerja berjalan secara alami, tapi semuanya itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah penjelasan tentang judul bab. Lalu adakah hubungan antara ayat yang sedang kita bahas dengan judul bab? Ayatnya tadi Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 24 yang menyatakan orang-orang musyrik berkata bahwa kehidupan kita hanya di dunia. Yang mewafatkan, menghancurkan, membinasakan kita hanyalah waktu. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa di dalam ayat tadi ya ada hubungan kejadian dengan waktu. Dan orang-orang musyrik menyatakan waktu sebagai pelaku utama dari semua peristiwa yang terjadi, yang menimpa mereka. Dalil dari hadis di dalam kitab Sahih. Hadis ini hadis qudsi, disebut juga hadis ilahi atau rabbani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakiti aku. Dia mencela waktu. Padahal akulah pengatur waktu. Aku membolak-balikan antara malam dan siang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dan hadis ini sahih yang menyatakan siapa yang mencela waktu berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas hadis ini kata per kata. Qauluhu wa fis sahih, ucapan muallif di dalam kitab sahih. Maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya. Karena hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Qala Allah taala, berkata Allah taala. Kita bahas makna taala. Taala maknanya adalah yang maha tinggi. Pecahan kata dari al-ulu. Al-ulu itu yang tinggi, ya. Datang dengan sighat tafa'ala. Makna tafa'ala adalah yang maha tinggi dari setidak-tidaknya tiga aspek. Pertama adalah tinggi di dalam hal sifat, kemuliaan, keagungan. Kedua, tinggi dalam hal kekuasaan. Dan yang ketiga, tinggi dalam hal zat. Makna tinggi dalam hal zat karena zat Allah berada di atas langit, di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Kalau tinggi dalam dua hal yang pertama, seluruh kaum muslimin meyakini Allah tinggi dalam hal kemuliaan, sifat, iya. Juga Allah tinggi dalam hal kekuasaan. Dua hal ini dikuasai. Tapi tingginya Allah dalam hal zat banyak orang mengingkari. Padahal jelas digamblangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita ini di dunia, di atas kita ada langit, langit pertama. Di atas langit pertama ada air. Di atas air ada langit kedua. Di atas langit kedua ada air. Di atas air ada langit ketiga, keempat, terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah itu ada air lagi. Di atas air itu ada arsy Allah. Di atas arsy Allah tidak ada makhluk lain. Arsy itu makhluk tertinggi di atas seluruh makhluk yang lain dan terbesar. Arsy adalah makhluk tertinggi. Di atas arsy ada Allah. Dan Allah istiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyish tawa. Allah istiwa di atas arsy. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Makanya secara zat Allah sangat tinggi, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan ketinggian Allah Azza wa Jalla beserta ya, penjelasan bahwa secara zat Allah di atas seluruh makhluknya. Padahal sebagian makhluk ini ada yang bersifat gaib bagi kita. Langit kedua, ketiga, sampai kursi, sampai arsy itu gaib bagi kita. Karena tidak terjangkau oleh indera kita. Tidak terbayang. Akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya karena lemah dan keterbatasan akal kita yang super terbatas. Makanya wajib kita meyakini keberadaan Allah di atas. Disebutkan dalam Al-Quran, Wallahu aliyun kabir, Wallahu aliyun hakim. Dikatakan Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi dan maha besar. Allah maha tinggi dan maha mengetahui. Allah itu maha tinggi. Tinggi dalam hal apa? Salah satu dalam hal zat. Kalau umpamanya ada orang yang berpikir yang dimaksud Allah di atas makhluknya itu atas menurut orang mana? Karena atas menurut orang Indonesia dengan atas menurut orang Amerika bertolak belakang ya. Menurut kita orang Indonesia atas itu di sana. Menurut orang Amerika kan Amerika itu berada persis berseberangan dengan orang Indonesia kan ya? Katanya, meren. Menurut orang Amerika di bawah sana terus ke sana. Atas itu menurut, kalau umpamanya ini bumi, ini Indonesia, ini Amerika. Menurut orang Indonesia atas itu di sana. Menurut orang Amerika atas itu di sana kan gitu ya. Kenapa manusia menggambarkan seperti itu? Karena memang dia hanya menggambarkan sesuatu yang bisa terjangkau oleh akalnya. Adapun alam gaib seperti langit kedua, ketiga, sampai kursi, sampai arsy, itu tidak terjangkau oleh akalnya. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Maka menggunakan akal untuk memahami hal ini pasti pabaliut. Pasti pusing, pasti liur. Karena menjangkau sesuatu yang gaib dengan akal. Jangankan arsy Allah dan Allahnya atau langit tentang sihir saja. Yang ada di alam dunia. Ada enggak yang bisa apa namanya menjelaskan secara akal? Tidak. Umpamanya salah satu bentuk sihir yang kita kenal di Indonesia santet umpamanya ya. Ada orang ketika muntah darah ketika di ronsen ada penitik. Ada akal yang bisa menjelaskan, oh mungkin orang itu tadi tidak sadar menelan penitik. Ya. Dibiarkan beberapa saat, sejam dua jam kemudian di ronsen lagi. Penitik yang tadi cuma tiga biji terpisah-pisah, sekarang nambah menjadi beberapa belas dan saling berkait satu sama lain. Bisa gak akal menjelaskan? Ditanya ke dokter, oh mungkin tadi orang ini nyusun dulu penitik terus ditelan. Itu penjelasan yang rasional. Tapi tidak bisa menjelaskan kasus itu. Tadi coba dokter awasi. Dua jam kemudian di ronsen lagi tambah paku. Apakah tadi dokter melihat orang ini nelan paku? Enggak. Taluk sudah. Gak bisa dijelaskan secara akal. Maka baru saja ada makhluk gaib ikut terlibat berupa setan dari kalangan jin, akal sudah takluk, tidak bisa menjelaskan. Apalagi ini langit, apalagi arsy, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jangan pakai akal di sana, ya. Akal manusia tidak akan mampu menjangkaunya. Yakini dengan hati, dengan iman apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah istiwa di atas arsy, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Sudah, itu menyangkut yang gaib itu. Yakini, jangan jangkau dengan akal, ya. Oleh karena itulah maka akal memiliki keterbatasan. Ikhwan azan yallahu ayyakum, penjelasan tentang ketinggian Allah ini belum selesai kita terangkan. Tapi tidak mungkin kita selesaikan pada sore hari ini karena terbatasnya waktu. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan ini di hari Jumat yang akan datang. Sisa waktu yang ada kira-kira 15 menit kita akan gunakan tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di studio Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Raja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu melalui telepon di 0218236543. Silakan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di sore hari ini. Naam. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Abdullah di Jambi. Silakan, Pak Abdullah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ada sebuah hal tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ada seseorang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Akan tetapi yang dimaksud bukan langit yang berada di atas, akan tetapi langit batin. Yang dia maksudkan bukan langit yang di atas gitu, Pak. Iya. Akan tetapi langit yang ada di batin gitu. Iya. Baik. Dengan membawakan dalil Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 3. Iya. Dengan mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai tempat, maka tempatnya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon jawabannya dari sobat ini, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Abdullah atas. Iya, tolong dijelaskan juga makna hadis, makna Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 3 tersebut, ya. Baik. Terima kasih Pak Abdullah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Bisa diulang, Fawas, kurang jelas kedengarannya. Ya, baik, dari Pak Abdullah di Jambi yang bertanya, ada syubhat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Beliau sampaikan bahwa ada yang berpendapat bahwa di atas arsy ini adalah bukan di langit secara zahir akan tetapi langit batin. Berdalil dengan surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Mohon penjelasan dari hal ini, apakah benar atau bagaimanakah penjelasan syubhat terhadap penjelasan mengenai syubhat ini, Ustaz? Ya, barakallahu fiik, Bapak yang ada di Jambi. Semoga saya tidak salah menangkap. Pertanyaannya adalah, ada yang menyatakan bahwa Allah itu bukan di atas langit tapi di atas aras gitu. Hah? Di atas aras kemudian di langit batin dan aras. Iya. Baik, batin siapa? Apakah ada aras batin dan langit batin? Ini lebih tidak masuk akal, tidak kena di akal, di otak, apalagi di Al-Quran dan Sunnah. Al-Hadid ayat yang ketiga ya tadi. Di dalam ayat itu Allah SWT menyatakan wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwal wal akhiru, Allah yang paling awal, yang awal. Wal akhiru dan yang akhir. Wal zahiru wal batinu. Yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Ayat yang ketiga dari surah Al-Hadid ini menjelaskan beberapa nama dan sifat bagi Allah. Wal awwal, dialah yang al-awwal. Makna al-awwal, ma qablahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Wal akhiru, maknanya ma ba'dahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Wadzahiru wal batinu. Wal makna wadzahiru adalah ma fauqahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Wadzahiru wal batinu ma matahtahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun di bawah Allah SWT. Oleh karena itulah, ya, makna wal awal wal akhir wal zahir wal batin ini tentang sifat-sifat Allah. Allah yang paling awal, Allah yang paling akhir. Mana paling awal, paling akhir itu? Sebelum Allah tidak ada sesuatu, setelah Allah juga tidak ada sesuatu. Kalau umpamanya ada keyakinan, loh, kalau setelah Allah tidak ada sesuatu, berarti sangat mungkin Allah ada akhirnya, Allah ada wafat. Setelah itu tidak ada kehidupan apa-apa. Orang yang berkeyakinan seperti itu meyakini setelah Allah ada sesuatu, yaitu waktu. Setelah Allah umpama diyakini wafat atau mati, setelah itu ada apa? Waktu yang masih berjalan. Dan waktu adalah apa? Makhluk. Berarti ada. Perkataan Allah yang paling akhir itu adalah setelah Allah tidak ada sesuatu, maknanya Allah tidak ada akhirnya. Hidup terus dan tidak akan pernah mati. Allah tidak ada awalnya. Makanya sebelum Allah tidak ada sesuatu, maknanya tidak ada awalnya. Karena kalau Allah ada awalnya, berarti sebelum ada Allah ada waktu. Padahal waktu adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka makna Allah lah yang paling awal, sebelum Allah tidak ada sesuatu, maknanya Allah tidak ada awal dan Allah tidak ada akhirnya. Itu makna al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Dan itu makna yang hakiki, yang real, yang nyata, dengan makna yang bisa kita fahami, tapi kaifiat dan sifat hakikinya tidak sama dengan makhluknya. Berdasarkan hal itulah, maka yang dimaksud tidak ada sesuatu setelah Allah dan sebelum Allah dan sebelum Allah di atas Allah, maknanya hakiki, bukan makna batin. Oh, yang dimaksud Allah istiwa di atas aras, aras batin. Yang mana yang disebut aras batin itu? Oh, yang dimaksud Allah di atas langit itu langit batin. Yang mana yang dimaksud dengan langit batin? Ayat dan hadis kita yang dipakai menjelaskan bahwa dalam batin kita ada aras, di dalam batin kita ada langit. Nggak ada sama sekali. Ini penjelasan yang dikarang-karang. Sehingga mana ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wallazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta kedua yang ada di antara kedua dalam 6 hari, lalu Allah istiwa di atas 'arsy. Ini langit dan bumi yang Allah ciptakan itu langit dan bumi yang nyata atau yang dalam hati? Yang nyata. Yang dalam hati mah tidak ada penjelasan dalam hati kita ada langit, ada arsy. Tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang meyakini bahwa maksud Allah itu di atas arsy dan langit, maksudnya arsy hati dan arsy bumi, dan langit di dalam hati, itu terlalu dipaksa-paksakan, dia terlalu mengadakan sekedar untuk menolak makna yang hakikinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Abdullah di Jambi. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang berkaitan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya. Beberapa waktu yang lalu ada kajian juga terkait dengan Tauhid yang menjelaskan bahwa ada 7 ayat dari Al-Quranul Karim yang menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy. Yang ingin saya tanyakan, kenapa ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan menyimpulkan bahwa Allah ada di arsy? Bukankah ada surat Ali Imran ayat yang ke-7 yang berbunyi huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, yang dikatakan bahwa Al-Qur'an itu ada ayat muhkamat dan mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Mohon penjelasannya Ustaz, jika kita tidak meyakini keberadaan Allah di Al-Arsy, apakah termasuk kekufuran? Terima kasih Ustaz. Iya. Barakallahu fiik yang bertanya tadi. Ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas aras, ada 7 ayat dalam Al-Quran. Thumma stawa alal arsh. Kadang-kadang Allah menyebut dengan di atas langit. A'amintum man fissa. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada fissa? Makna fissa alas sama, di atas langit. Dan ayat itu dipahami dan dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah dengan makna yang hakiki. Allah betul istiwa di atas aras dengan makna yang hakiki. Istiwa maknanya tegak, Allah tegak. Bukankah itu maknanya sama dengan makhluk karena makhluk juga tegak? Makna tegaknya iya, tapi hakikat dan kaifiatnya itu yang berbeda. Sama dengan Allah sami'un basir, Allah mendengar dan melihat. Makhluk mendengar dan melihat tidak? Iya. Kata siapa makhluk mendengar dan melihat? Kata Allah. Allah menyatakan sami'an basir. Kami jadikan manusia itu sami'an basir. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabdali faja'alnahu sami'an basir. Kami ciptakan manusia dari air pati, air mani yang apa namanya? Hina. Ya, yang terpancar. Wa fa'alnahu sami'an basir, dan kami jadikan manusia itu sami'an basir, mendengar dan melihat. Innallaha kana sami'an basir. Allah itu sungguhnya Allah itu mendengar dan melihat. Allah yang menyatakan Allah mendengar melihat, manusia mendengar dan melihat. Makna mendengar dan melihatnya sama? Sama. Makna mendengar adalah idrakus shaut, mampu menangkap suara. Tapi hakikat dan kaifiat mendengarnya beda. Kita tahu mendengar kita begini, melihat kita begini. Bagaimana mendengar dan melihat Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jangankan dengan Allah, cara mendengar binatang saja sudah berbeda dengan cara mendengar manusia. Binatang itu kualitas pendengarannya, cara mendengarnya jauh lebih baik daripada manusia. Umpamanya apa namanya ular, bagaimana cara ular mendengar dan melihat? Apakah dengan telinga seperti kita? Bukan. Mungkin dengan lidahnya ya. Makanya setiap sekian detik ular itu selalu apa? Menjulurkan lidahnya. Setelah dijulurkan, dijilatkan ke atas hidungnya. Oleh hidungnya, nanti disampaikan ke otak. Oh, dari mengeluarkan lidah, dia tahu di mana ada tikus, di mana ada lawan, di mana ada kawan. Dengan cara seperti itu dia mengetahui. Ya, bagaimana kelelawar mendengar dan melihatnya membedakan antara, kan gelap tuh malam-malam ya. Ini ada buah, ya, ada lampu bohlam, bentuknya sama mirip. Kalau kita bisa salah, tapi kelelawar tidak mampu, ya. Oh ini buah, ini bohlam, nggak akan kembali. Oh ini buahnya yang matang, ini yang mentah, nggak akan salah. Pernah nggak, umpamanya ada bohlam pecah, ini kenapa? Itu sama kelelawar, disangkanya buah. Nggak pernah ada kayak begitu, ya. Pasti yang diambil yang matang-matang. Bagaimana cara mengetahuinya dengan mata dan pendengaran dan penglihatan? Bagaimana caranya? Wallahualam. Berbeda dengan kita. Ya, itu binatang dengan manusia sudah berbeda. Apalagi manusia dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Termasuk tegak. Tegaknya kita begini. Tegaknya tentara begitu. Tegaknya tiang listrik begitu. Tegaknya tiang listrik dengan tegaknya tentara sudah beda. Apalagi dengan tegaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda. Sama-sama tegaknya, hakikat dan kaifiatnya jauh berbeda. Itu yang wajib kita pahami. Kenapa kita wajib meyakini itu? Karena Allah menjelaskan. Dan ini bukanlah ya, bukanlah tentang ayat mutasyabihat. Kita sudah terangkan makna mutasyabihat di dalam pertemuan yang lalu, dan ayat-ayat sifat Allah Azza wa Jalla tidak termasuk ayat mutasyabihat dari segi makna, tapi mutasyabihat dari segi kaifiat. Sudah kita terangkan ya. Ya cukup sampai di sini saja. Di sini sudah hampir masuk maghrib. Insyaallah kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.